Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd, wa dhariyati darwa, demi, dhariyat apa? Angin yang bertiup, darwa, menerbangkan, debu dan yang lainnya, termasuk apa yang diterbangkan? Menerbangkan debu, menerbangkan daun, nah, menerbangkan apa lagi? Menggiring awan, juga membuat di lautan kapal, perahu, layar, na'am. Setelahnya falhamilati wikra, demi alhamilat wikra. Apa alhamilat? Demi al-hamilat apa? Hah? Al-hamilat awan. Nah, yang mengangkut wikra. Hamilat artinya awan, yang mengangkut, mengandung. Mengandung, mengangkut, membawa. Wikra apa? Wikra. Awan mengandung apa awan? Mengangkut apa? Untuk diturunkan. Air, air hujan. Tayyib, fal jariyati isra, demi al jariyat. Ini termasuk yang digerakkan oleh angin, menggiring awan ke tempat yang dituju untuk menurunkan hujan. Juga termasuk yang diterbangkan, yang digiring oleh, dihembus oleh angin, yaitu al jariyat. Apa al jariyat? Al-jariyat sudah disebutkan tadi, al-jariyat. Al-jariyat ma'inda al-jariyat, subhanallah, al-jariyat. Kapal-kapal, perahu-perahu, layar. Kapal layar ya, bukan kapal mesin yang dimaksud di sini. Naam, yusra, yang bergerak dengan yusra. Yusra artinya mudah. Ya. Dan sekarang lebih mudah lagi karena digerakkan oleh motor mesin. Tayyib. Fal muqassimati amra. Demi al muqassimati amra. Fal muqassimat. Para malaikat. Yang membagi-bagi amra apa? Urusan. Tayyib. Innama tu'aduna lasadiq, hanyalah sesungguhnya dijanjikan kepada kalian, lasadiq, benar. Apa yang dijanjikan itu? Apa yang dijanjikan? Hari pembalasan. Wa innad dina, diperjelasnya setelahnya, wa innad dina lawaqi', dan sesungguhnya ad-din, ad-din di sini apa? Ad-din dalam Al-Quran ada dua maknanya, bisa bermakna amal. Yang kedua makna? Makna yang kedua apa? Yang kecil-kecil dulu aja. Sudah dengar dari belakang belum? Bisa ad-din dalam Al-Qur'an bisa berarti amal, bisa berarti al-jaza. Ayo, balasan. Jadi innad-dina di sini apa? Balasan. Yakni hari pembalasan lawaki benar-benar akan terjadi. Tayyib. Kemudian Allah berfirman, wassamai dhatil hubuk. Jadi tadi ya, Allah bersumpah demi beberapa makhluk yang besar di sini dengan berbagai masalah dan manfaatnya, itu al-dhariyat, wa-dhariyat dharwa, fal-hamilati wikra, fal-jariyati yusra, fal-muqassimati amra. Jawaban ini sumpah. Ya, jawaban, jawabul qasam, jawaban sumpahnya yang merupakan isi ya sumpah itu, Allah bersumpah demi makhluk-makhluk itu untuk menegaskan apa isi sumpahnya, innamatu aduna lasadiq wa innad dina lawaqi'. Baik, selesai. Kemudian Allah bersumpah lagi. Ayat-ayat berikutnya Allah bersumpah lagi dengan satu ayat, wassamai dzatil hubub. Bersumpah lagi di sini. Al waw wawul qasam. Wawunya ini wawu sumpah lagi. Demi as-samai. ya. Tayyib, makanya as-sama'i di sini di kasrah, tanda bahwa as-sama'i di sini majrur. Majrur karena dimasuki wawul qasam. Ya, begitu aturannya dalam ilmu nahwu. Tayyib, wawul qasam itu menjadikan isim majrur, tandanya kasrah was-sama'i. Demi langit. Nah, langit yang dimaksud di sini langit, bangunan langit. Langit yang kita lihat. Langit yang kita lihat itu langit yang terdekat, itu sama'ud dunia, disebut langit dunia, yaitu langit pertama. Ya, lapisan langit yang pertama yang mengatapi ya bumi ini. Naam, demi langit. Yang dzatil hubuk. Dzati artinya memiliki. Al-hubuk. Apa makna al-hubuk? Al-hubuk. Perhatikan. Mayoritas ahli tafsir dari kalangan salaf, dari kalangan sahabat Ibn Abbas, datang dari kalangan tabi'in Sa'id bin Jubair dan yang lainnya, mereka mengartikan al-hubuk, memaknai, menafsirkan al-hubuk dengan makna ya, ungkapan mereka berdekatan, yakni maknanya al-husn, dzatil husn, yakni memiliki kebagusan, keindahan. Nah, yakni makna tafsir mereka mengarah kepada makna yang sama. Ibn Abbas mengatakan al-husn, dzatil husn, juga Sa'id bin Jubair. Ibn Abbas, Sa'id bin Jubair mengatakan dzatil husn. Dan yang lain yang datang dari tabi'in arah ya, arah makna tafsir mereka mengarah ke makna yang sama, yang menunjukkan keindahan langit. Jadi demi langit yang memiliki kebagusan, keindahan. Baik, mayoritas ahli tafsir seperti itu dari kalangan sahabat tabi'in dan setelahnya. Sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkan al-hubuk dengan tara'iq. Tara'iq an-nujum. Jalur-jalur bintang-bintang. Ya. Ada sebagian kecil yang mengartikan al-hubuk dengan apa? At-tara'iq. At-tara'iq jamak dari tariq. Ya. Jamak dari tariqah, tara'iq, yaitu tara'iq an-nujum, jalur-jalur ya, jalan-jalan, jalur-jalur bintang, seperti jalur-jalur yang kita lihat di air. Jika datang nasim itu angin sepoi-sepoi berhembus, menggerakkan air itu, akan terlihat jalur-jalur, garis-garis. Coba kalian perhatikan, itu indah dilihat. Begitu pula di rommel pasir, ya, pasir-pasir yang halus, jika ada nasim, yakni ada angin sepoi-sepoi berhembus, itu akan menghembus lapisan pasir yang halus itu, nanti akan terbentuk jalur-jalur yang jalur-jalur jalan-jalan. Ya, karena hembusan angin itu akan muncul jalur-jalur gitu. Nah, dan itu bagus dilihat. Mirip dengan itu, jalur-jalur jalan-jalan seperti itu yang dilihat oleh bintang. Sebagian kecil menafsirkan hubuk dengan itu. Dan itu adalah tafsir ahli lughah. Tafsirnya pakar-pakar bahasa. Ya. Dalam bahasa al-hubuk maknanya itu tadi, jalur-jalur, jalan-jalan. Nah, tiga perkara tadi disebutkan, ini adalah jalur-jalur, jalan-jalan bintang yang mirip dengan apa tadi, jalur-jalur yang terbentuk di air dan terbentuk di pasir yang halus ketika diterpa angin sepoi-sepoi. Dan itu bagus dilihat, indah dilihat. Oleh karena itu, Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, setelah menukil perbedaan tafsir ini, mengatakan bahwa mayoritas ahli tafsir menafsirkan dengan makna yang sudah disampaikan tadi, ya, al-hubuk artinya al-husn, ya, dan ada, dan di kalangan ahli lughah menafsirkan al-hubuk dengan tara'iq, yaitu jalur-jalur, ya, dilihat oleh bintang, jalur-jalur bintang. Nah, dan sebagai tambahan, datang riwayat dari Ad-Dhahhak, datang riwayat dari Ad-Dhahhak seperti tafsir ahli lughah. Seakan berbeda, ya kan? Seakan berbeda kan? Tetapi kata Asy-Syaukani, mungkin untuk ya dipadukan dua pendapat tersebut, ya dipadukan dengan cara kita mengatakan bahwa di antara keindahan, kebagusan langit adalah terlihat ada jalur-jalur bintang. Dan itu menambah keindahannya. Nah, mungkin untuk dipadukan dengan cara itu, kata Syaukani. Dan itu yang telah dilakukan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Itu yang telah dilakukan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Dalam tafsirnya, Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah menafsirkan was-sama'i dzatil hubuk dengan makna was-sama'i dzatil husn. Makna was-sama'i dzatil hubuk artinya demi langit yang memiliki kebagusan, keindahan. Ya, keindahan. Kemudian setelah itu Ibnu Jarir mengatakan ya'ni biqaulihi, yang dimaksud adalah Allah dengan firman-Nya was-sama'i dzatil hubuk ay was-sama'i dzati at-tara'iq, demi langit yang memiliki jalur-jalur bintang. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan ya dengan makna yang kami sebutkan ini datang riwayat ya dari, disebutkanlah riwayat, beliau menyebutkan riwayatnya dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, dari Sa'id bin Jubair, dan dari salaf yang lainnya, dari tabi'i yang lainnya yang sudah disampaikan tadi. Jadi dipadukan. Itu pula yang telah dilakukan oleh As-Sa'di dalam tafsirnya. As-Sa'di rahimahullah mengatakan ay was-sama'i dzatit tara'iqil hasanah. Was-sama'i, kata As-Sa'di, was-sama'i demi langit, dzati yang memiliki at-tara'iq, jalur-jalur al-hasanah yang bagus, yang indah. Allati tushbihu, yang menyerupai, mirip dengan hubuka ar-rimal, jalur-jalur yang terbentuk di pasir-pasir. Wa miyahil gedran, dan jalur-jalur yang terbentuk di air yang ada di kolam, ya, telaga. Hina yuharrikuha an-nasimu, ketika digerakkan oleh an-nasim, yaitu angin sepoi-sepoi yang berhembus, yang menerpa air tersebut, ya, akan terlihat jalur-jalur. Dan anak sering melihatnya itu. Nah, kalian mungkin sering melihatnya. Ya, kalian ingat-ingat, kalian biasa melihatnya. Ya, ada jalur-jalur gitu. Nah, dan itu bagus dilihat. Baik. Ibnu Utsaimin rahimahullah juga sama dengan As-Sa'di dalam tafsirnya juga memadukan demikian. Yani menjelaskan bahwa sama'i dzatil hubuk, demi langit yang di antara keindahannya adalah terdapat hubuk tara'iq. Yani tarik an-nujum, jalur-jalur bintang. Nah, dengan ini hilang muskilah, hilang problem ketika kita mendapati adanya perbedaan pendapat tersebut ternyata bisa dipadukan dengan makna tadi. Tayyib, bisa difahami? Lanjut. Ini sumpah Allah. jawabul qasam, jawaban sumpahnya, yani isi sumpahnya, Allah bersumpah demi ini untuk ya menegaskan bahwa innakum lafi qawlin mukhtalif yu'faku anhu man ufik. Innakum, ini jawaban sumpahnya ya, isi sumpahnya. Innakum, inna sesungguhnya, kum kalian, lafi alam, ya, lamnya ini litakid, lamul ibtida untuk takid, untuk penegasan, penguat makna, untuk penguat makna. Nah, sesungguhnya kalian benar-benar begitu. Jadi sudah ditegaskan dengan inna sesungguhnya, kemudian ditambah lagi dengan lam, yakni benar-benar. Jadi innakum sesungguhnya kalian la benar-benar fi dalam qaulin ucapan mukhtalif yang berbeda-beda, beragam. Berbeda-beda. Ucapan yang mukhtalif, yang beragam, yang berbeda-beda dalam menyifati Nabi Muhammad yang membawa alaihi salatu wassalam, yang membawa berita tentang akan terjadinya hari kiamat, akan terjadinya hari pembalasan. Sesuatu yang kalian anggap itu aneh. Ya. Yeah. Yang tidak pernah didengar sebelumnya, ma sami'na bihadza fi abainal awali, bahasanya orang kafir. Nah, tidak pernah kami dengar di kalangan leluhur kami ini yang seperti ini. Nah, ya, maka muncullah ucapan-ucapan yang berbeda-beda di antara kalian menyifati Muhammad. Sebagian mengatakan hadza majnun, orang gila ini, bukan orang normal. Ada yang mengatakan hadza apa, syair, ini ujang enggak penyair yang pandai ya bersyair. Ada yang mengatakan hadza kahin, ini dukun. Ada yang mengatakan apa, hadza sahir, tukang sihir. Nah, jadi mereka sendiri kebingungan untuk mencari apa yang tepat disematkan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam dalam menanggapi dakwanya yang mengajak untuk beriman, dan diantara keimanan yang diajak oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diserukan kepada mereka agar mereka mengimaninya, adalah mengimani hari pembalasan yang mereka anggap itu mustahil, mustab'ad, itu hal yang mustahil, tidak mungkin, ya. Dan mereka kebingungan untuk menyifati Muhammad alaihi wasallam, apa yang tepat disematkan kepada dia dalam rangka menolak dakwanya dan membuat orang lari dari dakwanya agar tidak terpengaruh. Apa yang pas? Ada yang mengatakan cocoknya disebut majnun, ada yang mengatakan cocoknya syair, ada yang mengatakan sahir, ada yang mengatakan kahin. Mereka sendiri bingung apa yang pas. Karena mereka tidak memiliki dasar. Itu adalah hawa nafsu. Sehingga mereka sendiri kebingungan. Sehingga terjerumus dalam qawlin mukhtalif, ikhtilaf qawlihim, perbedaan pendapat mereka, kegoncangan pendapat mereka, itu menunjukkan bahwa mereka ala batil, di atas kebatilan. Lianna al-haqqa wahid, karena kebenaran itu satu dan tidak membingungkan. Tayyib, yu'faku anhu man ufik. Yu'faku, yufaku ayyusrafu, dipalingkan, dipalingkan anhu, yakni an Muhammad, wal iman bih, bima ja'a bih, anhu dari Muhammad alaihi salatu wassalam, dan beriman dengannya, beriman dengan apa yang dibawanya. Dan diantara yang dibawanya adalah berita tentang hari kiamat, hari pembalasan. Dipalingkan darinya man ufik, orang yang telah dipalingkan dengan sebab propaganda orang-orang kafir itu yang menuduh Muhammad alaihi salatu wassalam bahwa dia majnun, atau dia syair, dia sahir, dia kahin. Ada orang-orang yang terpengaruh dengan itu sehingga berpaling dari Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak mau mengikutinya, tidak mau beriman dengannya. Dengan sebab propaganda orang-orang kafir itu yang menuduh Nabi Muhammad SAW dengan tuduhan-tuduhan yang berbeda-beda tadi, yang sebenarnya itu menunjukkan kegoncangan mereka, namun ada saja yang terpengaruh, ya, bahwa dia majnun, dia sahir, dan seterusnya, sehingga menjauh dari Muhammad SAW dan tidak beriman dengannya. Ini makna yu'faku anhu man ufik. Baik. Qutilal kharrasun dijelaskan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah bahwa makna ayat ini wadih, jelas. Qutila yakni uhlika, ya, dibinasakan. Sehingga kata Ibn Uthaymin rahimahullah tidak perlu ditakwil sebagaimana penakwilan sebagian ahli tafsir menakwil qutila dengan lu'ina. Nah, di sana ada tafsir yang menafsirkan qutila dengan lu'ina, terlaknat, dan mengatakan yang menafsirkan qutila dengan lu'ina mengatakan tidak beda, karena lu'ina yang dilaknat oleh Allah ujung-ujungnya, ya, akibat laknat orang yang terkena laknat dari Allah, ya, ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Sehingga sebenarnya, ya, semakna. Tetapi Ibn Uthaymin dalam tafsirnya mengatakan la haja ila hadha ta'wil, tidak butuh untuk ditakwil ke sana. Qutila diartikan sebagaimana maknanya qutila, ya, yakni binasalah, dibinasakanlah, ya. Qutila ay uhlika al-kharrasun. Nah, ini doa atas mereka. Nah, doa atas mereka didoakan, ya, agar mereka al-kharrasun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa al-kharrasun? Al-kharrasun, kata Mujahid sebagaimana dalam tafsir Mukatsir, Mujahid menafsirkan al-kharrasun al-kadzabun. Al-kharrasun adalah al-kadzabun. Semoga dibinasakan, gitu. Semoga dibinasakan al-kharrasun, yaitu al-kadzabun, para pendusta itu. Yang mendustakan Nabi SAW, mendustakan ajaran, yang mendustakan hari kiamat, hari pembalasan. Ada juga yang mengartikan kharrasun dengan al-murtabun. Ada juga menafsirkan al-kharrasun dengan al-murtabun. Orang-orang yang berada dalam irtiab, syak, dalam keraguan, kebimbangan. Dan dari segi makna, ya, tidak berbeda, karena para pendusta itu hakikat mereka dalam keraguan, penuh dengan keraguan dan kebimbangan, ya, dikarenakan mereka mendustakan kebenaran sehingga mereka terjerumus dalam keraguan dan kebimbangan. Tidak ada pegangan, tidak ada satu pegangan yang mantap, ya, yaitu kebenaran, sehingga terjerumus dalam keraguan dan kebimbangan. Baik. Alladzina hum fi ghamratin sahun. Siapa al-kharrasun? Bagaimana sifat mereka? Allah SWT menjelaskan tentang mereka, tentang sifat mereka, keadaan mereka dengan ayat alladzina, ayat setelahnya itu alladzina hum fi ghamratin sahun. Alladzina, orang-orang yang hum mereka, alladzina, orang-orang yang hum mereka, mereka itu fi ghamratin, terliputi, tenggelam dalam kekufuran dan keraguan serta kejahilan. Itu makna ghamrah, fi ghamrah. Fi ghamrah yakni terliputi, tenggelam, ya, dalam liputan kekufuran, keraguan dan kejahilan. Mereka tidak bisa keluar dari liputan itu. Kalbu mereka, hati mereka, ya, jiwa mereka sudah tenggelam di dalam kekufuran, keraguan dan kebodohan. Tenggelam dalamnya, terliputi olehnya. Itu makna fi ghamrah. Dan tetapi harus dikata di sini bahwa kejahilan yang meliputi mereka itu bukan kejahilan yang merupakan udur di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, bukan. Bukan udur bil jahal, ya, orang yang dapat udur yang kejahilan, bukan. Itu bukan kejahilan yang menjadi udur bagi mereka, karena kejahilan mereka adalah jahlul i'rab. Bukan jahl lisababi adami wusuli al-hujjah. Bukan kejahilan karena tidak sampai hujjah kepada mereka. Bukan. Jahil mereka, kejahilan mereka adalah jahil i'rad anil hujjah. Berpaling dari hujjah setelah datang. Fama lahum anit tadkirati mu'ridin. Ka'annam humur mustanfirah farrat min qaswarah. Am yakuluna bihi jinnah. Apakah mereka katakan bahwa pada Muhammad itu ada kegilaan? Bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Justru Muhammad SAW datang kepada mereka dengan kebenaran, tetapi mayoritas mereka benci dengan kebenaran. Bal atainahum bi dzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Kami datang memberi zikir, ya, ilmu peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling. Jadi kejahilan mereka itu kejahilan karena mereka berpaling, tidak mau mendengar hujjah, benci dengan kebenaran, dengan hujjah, berpaling darinya, sehingga mereka pun tenggelam, terliputi oleh kejahilan itu, kebimbangan itu dan kekufuran itu, ya. Dan dengan itu mereka pun lalai, sahun, lalai, ghafilun, lalai dari kebaikan, dari kebenaran. Tidak ada minat sama sekali kepada kebaikan, kepada kebenaran. Mereka sudah tenggelam dan terliputi oleh kebodohan, kebimbangan dan kekufuran itu, fi ghamrah. Seperti firman Allah SWT, penggunaan kata ghamrah pada dua ayat dalam surat Al-Mu'minun, fadharhum fi ghamratihim hatta hin, biarkan mereka dalam ghamrah mereka, yaitu dalam keadaan mereka tenggelam, terliputi oleh kebodohan, kejahilan, kebimbangan dan kekufuran, ya, sehingga lalai dari kebaikan, hatta hin, sampai waktu, ya, jangka waktu tertentu yang ditetapkan. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadza. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadza. Ya. Qulub, kalbu-kalbu mereka fi ghamrah min hadza. Tenggelam, terliputi kebodohan, kekufuran, kejahilan sehingga terlalaikan min hadza dari ini, dari kebenaran Al-Qur'an ya, dakwah Muhammad alaihi wasallam. Ah, itulah mereka al-kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun. Naam. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Keadaan sifat mereka berikutnya al-kharrasun, yang didoakan kebinasaan atas mereka itu dengan qutilal kharrasun, semoga binasa, dibinasakan uhlika al-kharrasun itu. Sifat keadaan berikutnya kata Allah, yas'aluna, mereka itu bertanya-tanya, mempertanyakan ayyana yaumuddin. Pertanyaan ini bukan pertanyaan mencari faidah ilmu untuk diimani dan diamalkan ya, tetapi pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sifatnya takdzib wa inad. Soal takdzib wa inad, pertanyaan yang sifatnya takdzib untuk mendustakan apa yang ditanyakan. Inad, menentang apa yang dia tanyakan, ditanyakan oleh mereka. Ya, pertanyaan itu adalah pertanyaan untuk mendustakan apa yang ditanyakan dan untuk menentang apa yang ditanyakan. Jadi bukan mencari jawaban untuk jawaban itu dijadikan ilmu untuk diimani dan diamalkan, bukan. Pertanyaan itu untuk mendustakan apa yang ditanyakan tersebut. Jadi jawaban pertanyaan itu untuk mendustakan jawaban pertanyaan itu dan untuk menentang jawaban pertanyaan itu. Apa yang mereka tanyakan? Ayyana, kapan? Mata, kapan? Yaumuddin, kapan hari pembalasan itu yang kamu janjikan kepada kami wahai Muhammad, yang kamu beritakan itu kapan, mana buktinya, tunjukkan. Yasta'jilun, mereka menantang ya, minta dibuktikan, ditunjukkan, disegerakan. Hah? Allah berfirman, afa bi'adzabina yasta'jilun, apakah terhadap adab kami mereka minta disegerakan? Mereka menanyakan, minta bukti. Ini tujuannya untuk menentang dan mendustakan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaumahum 'alan nari yuftanun." Itu adalah jalannya orang-orang terdahulu yang mendustakan, semua umat yang mendustakan nabi dan rasul. Jalannya sama seperti itu, menantang ya, yang dijanjikan, diancamkan kepada mereka. Fa'tina bima tu'iduna, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Datangkan, buktikan apa yang kau janjikan kepada kami, bahwa kami akan diazab, ada pembalasan, akan diazab. Hah? Jika kamu benar-benar termasuk orang yang benar, ditantang para nabi dan rasul seperti itu. Nah, karena itu Allah mengatakan apa? Afa bi'adzabina yasta'jilun? Apakah mereka terhadap adab kami mereka minta disegerakan? Minta bukti disegerakan. Nah, yas'aluna ayyana yaumuddin. Kata Allah setelahnya, yaumahum 'alan nari yuftanun. Yauma ya, mansub sebagai dzarf. Yani fi yaum. Di hari hum, mereka al-kharrasun itu dengan sifat-sifat yang diterangkan di atas, al-nar, ala di al-nar yuftanun, yani yuftanun al-nar ya, an-nar api neraka, yuftanun ay yuhraqun yu'adzabun. Yuftanun artinya yuhraqun yu'adzabun, dibakar, diadab di atas api neraka. Alan nar, di atas api neraka. Yuftanun ay yuhraqun yu'adzabun, dibakar, diadab. Di hari mereka alan nar, di atas api neraka yang menyala-nyala, yang panasnya berapa kali lipat api di dunia? Hadis dalam Sahih Muslim berapa kali lipat? 70 kurangi 1. 69 kali lipat. Nah, kata Nabi SAW, narud dunya juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api di dunia satu bagian dari 70. Ya. Bagian api neraka. Satu dari, jadi api neraka 70. Ya. Maka api di dunia hanya salah satu dari 70 itu. Berarti berapa kali lipat? 69 kan? Iya. 69. Nah. Jadi ada satu di dunia, satu bagian itu untuk di dunia. Masih tersisa berapa? 69. Jadi 69 lebih. Lebih 69 di atas api di dunia. Di atas api neraka yang seperti itulah yuftanun, mereka dibakar, diazab. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Dzuqu yakni qila lahum, dikatakan kepada mereka. Nah, berarti kan yauma tadi dzar fi yaum, di hari mereka di atas api neraka mereka dibakar, diazab. Qila lahum, dikatakan di hari itu, ya, saat mereka dibakar di atas api neraka, qila lahum, dikatakanlah kepada mereka, dzuqu, rasakanlah, dzuqu, rasakanlah fitnatakum ai ihtiraqakum, terbakarnya kalian, fitnatakum ai ihtiraqakum, hariqakum azabakum, rasakan terbakarnya kalian, tersiksanya kalian, ya, dengan api neraka. Hadza, ini alladhi, yang kuntum, adalah kalian dulu di dunia, bihi tasta'jilun, terhadap perkara ini tasta'jilun, kalian minta disegerakan, minta bukti. Ayyana yaumuddin, kapan terjadi, mana buktinya, tunjukkan, datangkan, kalian minta disegerakan bukti. Nah, sekarang rasakan, ini buktinya sekarang. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun, rasakan terbakarnya kalian, tersiksanya kalian di atas api neraka. Ini yang dulu kalian minta disegerakan. Yaitu apa? Yang kalian minta, kuntum bi tasta'jilun, dulu kalian di dunia minta disegerakan dengan ucapan kalian apa tadi? Ayyana yaumuddin, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Naam. Ini tentang al-kharrasun. Kemudian ayat setelahnya tentang al-muttaqin. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun, yani al-muttaqin ahlul jannah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya bi'idznillah ta'ala wa auni wa naktafi bihadzal qadar. Jazakumullah khairan. Subhanallahi wa bihamdihi, wa shallallahu 'ala sayyidina Muhammad.